إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita masih melanjutkan materi Kitab Tauhid bab yang ketujuh, mengingatkan kembali kata beliau, minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ih. Termasuk dari bentuk kesyirikan memakai atau mengenakan gelang dan juga benang dan semisal keduanya dengan tujuan untuk menghilangkan kemudaratan, menghilangkan bala atau mencegahnya atau menolaknya. Kita telah sampai pada hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu pada kajian yang lalu, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufar. Disebutkan oleh Imran bin Husain, nama lengkap beliau bin Ubaid bin Khalaf al-Khuza'i, seorang sahabah, putra dari seorang sahabah yang beliau telah masuk Islam pada perang Khaybar dan beliau wafat pada tahun 52 Hijriah, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi suatu hari melihat adanya seseorang yang di tangannya ada gelang terbuat dari tembaga atau logam atau besi dan semisalnya. Maka beliau tanya, "Ma hadih?" Benda apa ini, kata beliau. Maka orang tadi menjawab, "Minal wahinah." Benda ini terbuat dari sesuatu dengan maksud untuk mencegah bala atau menghilangkannya, maka dinamakan dengan al-wahinah. Kita bisa berikan keterangan lebih lanjut apa yang disebutkan oleh Abu Sa'adat, bahwa al-wahinah irqun yu'khad fil mangkib wa fil yadi kulliha. Akar urat pohon yang diletakkan di bahu dan juga di tangan keseluruhan, maka itu dinamakan al-wahinah. Kalau secara bahasa, wahana maknanya adalah kelemahan. Maka Nabi bertanya, benda apa ini? Orang tadi menjawab, minal wahinah. Suatu benda yang diletakkan pada salah satu anggota tubuh ini dengan maksud tolak bala. Melihat jawaban itu, maka Nabi memerintahkan, inzi'ha, cabutlah, hilangkan benda itu pada dirimu. Fa'innaha la taziduka illa wahana, di mana benda itu tidak akan menambah kepadamu melainkan wahana, melainkan kelemahan. Maka kita perhatikan jawaban orang tadi al-wahinah sama dengan jawaban Nabi wahana dari sisi satu kata. Benda tadi dengan tujuan seperti itu, padahal itu adalah suatu maksud yang rendah, bentuk kelemahan pada dirinya, di mana dia tidak meletakkan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala, justru dia menyandarkan kepada benda yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Maka oleh karenanya dinamakan al-wahinah. Dan Nabi menyatakan bahwa itu tidak akan menambah bagimu melainkan kelemahan. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaik, jika engkau menemui kematian dalam kondisi benda itu masih menempel, masih ada padamu, ma aflahta abada, niscaya engkau tidak akan selamat selama-lamanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Artinya bahwa memakai seperti itu bentuk dari kesyirikan, karena menggunakan sarana atau sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah Jalla wa'ala, walaupun dengan maksud mencegah bala atau menghilangkan bala, maka dikategorikan sebagai kesyirikan menyandarkan sesuatu benda kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau menjadikan benda tadi sebagai tempat ketergantungan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dari hadis ini, kita telah dapatkan faedah yang sudah kita sebutkan ada 5. Man yadhkur lana, ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama, bahwa ketika mengingkari kemungkaran, hendaknya menanyakan terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi bertanya kepada orang tadi, ketika tahu benda tadi suatu hal yang tanda tanya, ma hadih, apa ini? Nabi sudah merasa bahwa itu sesuatu keganjalan yang akan bersinggungan dengan tauhid. Tapi sebelum beliau mengingkari, beliau bertanya terlebih dahulu, ma hadih. Yang kedua, wujub izalatul mungkar. Pentingnya dari hadis ini, wajibnya untuk mengingkari kemungkaran sebagaimana Nabi perintahkan kepada orang tadi, inzi'ha, cabut benda itu. Beliau tidak menunda-nundanya, melainkan beliau segerakan suatu bentuk kemungkaran agar segera tersingkirkan. Nah, dan beberapa fawaid yang sudah disebutkan itu sebagai mengingatkan kita bersama. Maka hadis yang sudah kita bahas itu, rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka pada kesempatan ini kita ingin mengetahui biografi secara singkat siapa Imam Ahmad yang selama ini sering kita dengarkan nama beliau dan tidak asing lagi bagi Ahlus Sunnah. siapa Imam Bukhari, siapa Imam Muslim, siapa Imam Abu Daud dan yang lainnya, maka di sini kita perlu tahu juga siapa Imam Ahmad. Antum catat mana-mana yang diperlukan. Nama lengkap beliau dengan sanadnya agak panjang, tapi saya sebutkan disingkat saja. Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal dan seterusnya, fulan bin fulan, fulan bin fulan, bin fulan bin fulan, sampailah pada kabilah Adnan bin Adnan ibnu Adnan. Beliau Imam Ahmad seorang alim yang tidak asing lagi, kunyahnya Abu Abdullah, Abu Abdullah Az-Zuhali, kemudian Asy-Syaibani. Setelah Az-Zuhali kemudian Asy-Syaibani, kemudian Al-Maruzi, kemudian Baghdadi, Al-Baghdadi. Beliau seorang imam di zamannya yang dikenal sebagai Imam Ahlus Sunnah. Mengapa beliau digelari sebagai Imam Ahlus Sunnah padahal di saat itu juga ada imam-imam Ahlus Sunnah yang lainnya? Karena satu peristiwa yang masyhur, beliau menolak pernyataan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau mendeklarasikan, beliau menyatakan dengan terang-terangan, dengan risiko apapun yang dihadapi, bahwa Al-Quran kalamullah, firmannya Allah Jalla wa'ala, bukanlah makhluk. Sementara keyakinan masyarakat dan negara di masa itu adalah Al-Quran makhluk. Dan ini bertentangan dengan prinsip Islam, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga beliau sampai dijebloskan di dalam penjara dan menerima dari siksaan apa yang beliau dapati. Dan kisah itu masyhur, maka dikenallah beliau sebagai Imam Ahlus Sunnah di zamannya. Beliau orang yang paling alim dalam masalah fiqih dan hadis. 6. Beliau orang yang sangat wara'. Beliau adalah seorang yang sangat gigih berpegang teguh kepada sunnah. 6. Sampai tawaran dunia pun datang, beliau tidak hiraukan. Tidaklah ada artinya dunia di hadapan beliau. Sampai-sampai perkataan sebagian salaf, atat hud dunya fa'abaha. Dunia mendatangi beliau. Bukan beliau yang cari dunia. Dunia datang kepada beliau, fa'abaha, dan beliau menolaknya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan masalah kesabaran tidak perlu ditanyakan lagi bagaimana beliau bersabar. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Baghdad salah satu wilayah di Irak, dulu kotanya para ulama. 6. Pada bulan Rabiul Awal, Imam Ahmad menuntut ilmu, baru menuntut ilmu di saat wafatnya Imam Malik. Tidak asing lagi dengan Imam Malik, Imam Malik bin Anas. Saatnya wafatnya Imam Malik, talaba Ahmad al-ilma, beliau mulai menuntut ilmu. 6. Beliau belajar bukan otodidak, tapi beliau belajar dari para ulama. Di antara sekian ulama yang perlu kita kenal namanya adalah Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah, Yahya Al-Qattan, dan juga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau mendengar ilmu juga termasuk dari siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan yang lainnya yang tidak terhitung dari ilmu yang beliau timba dari para ulama tersebut, baik di Makkah maupun di Basrah maupun di Kufah dan juga Baghdad dan juga Yaman dan selainnya. Ini para ulama menggali ilmu, tidak satu tempat, dari sini kemudian hijrah, pindah cari ke sana, cari ke situ terus. Nah, dan itu perjalanan yang tidak mudah untuk dicapai, tapi dijalani semata-mata untuk menelusuri al-ilm. Nah, yang meriwayatkan dari beliau termasuk kedua putranya. Nama putra beliau Saleh dan juga Abdullah. Itu mengambil ilmu dari ayahnya, dari Imam Ahmad. Termasuk yang mengambil ilmu dari beliau adalah Al-Imam Bukhari. Termasuk juga Imam Muslim. Mungkin nulisnya perlu agak cepat ya, karena kita juga dikejar waktu. Nah, yang meriwayatkan dari beliau juga Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Ad-Darimi. Al-Baghawi. Dan yang lainnya. Itu dari siapa? Dari Nam. Yang mengambil ilmu dari beliau. Termasuk yang mengambil ilmu dari beliau, gurunya sendiri. Syekhnya beliau sendiri. Siapa? Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi. Termasuk yang menimba ilmu dari beliau, teman-teman beliau sendiri. Yang selevel dengan beliau. Siapa? Kita perlu tahu namanya yang tidak boleh asing buat kita. Ahlus Sunnah, Ali Ibnul Madini. Ali Ibnul Madini. Dan satu lagi, Yahya Ibnu Ma'in. Ali Ibnul Madini dan Yahya Ibnu Ma'in. Kapan beliau wafat? Kata Imam Bukhari rahimahullah, 2 hari setelah masuknya bulan Rabiul Awal, maka pada tanggal 12-nya hari Jumat beliau meninggal dunia. Berarti sakit, 2 hari masuk Rabiul Awal beliau sakit, kemudian 10 hari kemudian tanggal 12-nya Rabiul Awal hari Jumat beliau meninggal dunia pada tahun 241. Sehingga beliau memiliki umur 77 tahun rahimahullahu taala. Naam. Yang ketinggalan catatannya nanti bisa melihat rekamannya ya. Naam. Waktunya sebentar, Maghrib Isya. Baik, itulah Imam Ahmad, setidaknya kita tahu. Sehingga tidak hanya sekedar siapa Imam Ahmad, ya sudah, tahu sekedar nama, tidak tahu kemudian biografinya walaupun secara singkat. Maka melalui majelis ini kita pelajari tauhid, kemudian kita pelajari ayat yang dibawakan sebagai dalil, hadis yang dibawakan sebagai dalil, kemudian termasuk yang meriwayatkan hadis tadi, setidaknya sedikit banyak kita mengetahuinya. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Uqbah bin Amir marfu'an, man ta'allaqa tamimatan Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Selanjutnya, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Artinya, man ta'allaqa, barang siapa yang menggantungkan tamimah, fala atammallahu lah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Ini berarti doa kejelekan. Siapa yang menggunakan tamimah, apa tamimah? Sebentar lagi akan dijelaskan. Maka Allah Jalla wa'ala tidak akan mengabulkan keinginannya. Kemudian, man ta'allaqa wada'atan. Siapa pula yang menggunakan atau menggantungkan kepada wada'ah, fala wada'allahu lah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepada dirinya. Apa tamimah? Tamimah adalah syai'un yu'allaq 'alal aulad, sesuatu yang diletakkan pada tubuh anak-anak. Min kharaz au ghairih, baik itu terbuang dari tulang punggungnya binatang atau lainnya. Yattaquna bihil ain, kira-kira tujuannya apa? Disebutkan di sini untuk menjaga diri dari terkena penyakit ain. Penyakit ain itu timpaan mata, sorotan mata orang karena hasad kepada orang lain. Ketika orang tadi disorot, tiba-tiba kemudian terkena penyakit, panas badannya, demam dan semisalnya. Maka kata kaum jahiliyah, penjagaannya melalui tamimah, khususnya anak-anak menurut mereka, karena yang gampang kena seperti itu biasanya mereka. Maka cara seperti ini adalah bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena dia menggunakan suatu cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Apa yang dibenarkan oleh Islam? Yang dibenarkan anak itu didoakan. U'iduka bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ailin lammah. Sebagaimana Nabi mendoakan kepada cucunya Hasan dan Husain, aku mintakan perlindungan untukmu kepada Allah Jalla wa'ala dengan kalimatnya Allah yang sempurna, dari berbagai bisikan-bisikan atau pengaruh-pengaruh yang jahat. Nah, maka Islam mengajarkan doa, bukan diajarkan dengan tamimah seperti ini. Dari tulang punggungnya binatang kemudian dibungkus, kemudian dikalungkan di leher, atau diletakkan di lengan, atau di pergelangan tangan, baik anak-anak ataupun orang dewasa dan sebagainya. Cara seperti ini adalah bentuk kesyirikan. Nah, walaupun maksudnya baik. Nah, maka Islam telah mengajarkan sebaik-baik ajaran. Itulah tamimah. Yang insya Allah setelah bab ini kita akan membahas bab khusus ma ja'a fir ruqa wat tamaim. Bab tentang masalah ruqyah dan bab tentang masalah tamimah. Setidaknya sudah disinggung sebelum bab tersebut secara khusus melalui hadis ini. Siapa yang menggantungkan di sini adalah meletakkan hati ketergantungan kepada benda tadi. Seakan-akan kalau pakai benda tadi, dia akan selamat. Maka Allah Jalla wa'ala balikkan kepada dia, fala atamallahu lah, Allah tidak akan kabulkan keinginannya. Dia punya maksud seperti itu, sama sekali Allah tidak akan kabulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah juga semacam tamimah. Cuma mungkin sarananya atau benda yang dipakai lain. Tujuannya supaya mencapai ketenangan hati. Tetapi memakai wasilah atau sarana yang syirik, maka disebutkan dalam hadis ini, fala wada'allahu lah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepada dirinya. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wada'ah itu ahjar, batu, tu'khadh minal bahar, yang diambil dari laut. Kayak semacam batu mutiara atau kerang dan semisalnya. Ya, ini wada'ah. Tadi tamimah sudah tahu, dari apa? Dari tulang rusuknya binatang. Entah binatang apa atau semisalnya. Sedangkan wada'ah adalah batu yang terambil dari laut, semacam batu kerang dan semisalnya, yu'alliqunaha, yang digantungkan atau letakkan pada tubuhnya, lidaf'il ain, untuk tolak dari serangan timpaan mata seseorang kepada dirinya. Nah, maka supaya dia tenang, tidak gusar, gelisah, khawatir kalau ada orang kemudian bermaksud jahat kepada dia. Wong saya sudah pakai ini aja kok, tenang aja saya. Iya kan? Maka dinamakan benda tadi wada'ah, untuk mencapai ketenangan. Kalau sampai itu dia lepas, dia bingung, gusar. Nanti khawatir-khawatir dia akan terkena kepada dirinya. Sehingga dari situlah diambil asal-usul penamaan tadi dari maksudnya, yakni wada'ah tadi ketenangan. Diriwayatkan atau dengan penyebutan yang lain, man ta'allaqa tamimah faqad asyrak, siapa yang menggantungkan tamimah faqad asyrak, maka sungguh telah berbuat kesyirikan. Jadi dari riwayat Uqbah ibni Amir ada dua riwayat. Riwayat yang tadi yang sudah kita dengarkan, riwayat yang barusan juga dari beliau. Dengan singkat, man ta'allaqa tamimah faqad asyrak. Nah, berdasarkan dari itu, riwayat tadi, apa yang sudah kita ketahui dari Uqbah bin Amir. Siapa beliau Uqbah bin Amir? Beliau seorang sahabah yang terkenal, sahabi masyhur, sahabat yang terkenal. 6. Faqihun, seorang sahabat yang faqih, kedalaman ilmunya. 6. Fadil, seorang yang mulia, yang pernah ditugaskan di Mesir, menjadi gubernur di Mesir oleh Muawiyah. 6. Selama 3 tahun lamanya. Yang mana beliau meninggal mendekati umur 60 tahun. Radiyallahu anhu. 6. Pernah ditugaskan oleh Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu 3 tahun di Mesir. Dan beliau wafat mendekati umur 60 tahun radiyallahu ta'ala anhu. 6. Berikutnya, riwayat dari Ibnu Abi Hatim. kita memasuki riwayat hadis yang ketiga dari Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan, bahwa Hudzaifah pernah melihat seseorang laki-laki fi yadihi khayt, di tangannya ada benang yang diikatkan. Disebutkan dalam riwayat lain, Hudzaifah ibnu Yaman sedang menjenguk seseorang tadi yang sedang sakit. Di saat menjenguk, beliau saat itu sempat memegang tangannya, tepatnya di lengannya. Lengan itu antara siku dengan ketiak. Kebetulan beliau pegang lengannya tadi, ada sesuatu kayak benang melingkar diikat di situ. Maka yang dia maksudkan minal humma, orang tadi menggunakan tadi dengan maksud minal humma, agar terlindungi dari penyakit demam. Faqata'ahu, maka Hudzaifah pun melepasnya. Wa tala qawlahu ta'ala, maka beliau bacakan firman Allah Jalla wa'ala yang terdapat pada surat Yusuf ayat ke-106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Ayat ini sesungguhnya sebagai pendalilan syirkul akbar, kesyirikan yang besar. Tetapi mengapa beliau gunakan ayat ini untuk mengingkari seseorang tadi dari perbuatan tersebut, yang mana bisa jadi perbuatan itu masuk kategori syirkul asghar, kesyirikan yang kecil. Maka kata salaf, dari sinilah kita mengetahui dan menjadikan bukti bahwa bolehnya menjadikan dalil yang sesungguhnya dalil itu untuk permasalahan yang besar, dalam konteks ini adalah syirkul akbar, yang ditujukan pada perbuatan syirkun asghar, kesyirikan yang kecil. Kenapa? Karena walaupun namanya kesyirikan kecil, itu tetap sangat berbahaya. Walaupun namanya syirik itu kecil, tetapi lebih besar dari al-kabair, dosa-dosa besar. 6. Maka ayat ini sekali lagi sesungguhnya arahnya kepada perbuatan syirkul akbar. Tetapi mengapa diperuntukkan pengingkaran terhadap syirkul asghar? Menunjukkan bolehnya, kata salaf, membawakan ayat tadi untuk mengingkari perbuatan yang walaupun lebih kecil darinya. Sebagai bentuk apa? Kehati-hatian. Sebagai bentuk waspada. Apalagi yang diwaspada itu syirik. Walaupun syirik itu kecil, nah, tidak bisa dianggap enteng, dianggap gampang. Maka oleh karenanya salaf sungguh sangat serius menghadapi perkara-perkara yang bersinggungan dengan tauhid. Sampai-sampai kemungkaran sekecil apapun dari kesyirikan terkhusus segera dituntaskan, segera diselamatkan orang tadi, agar jangan berlarut-larut, kemudian tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk meluruskannya. Itu baru syirkul asghar. Hanya urusan pakai benang atau pakai apa untuk tolak bala dan sebagainya. Apalagi kondisi 6 zaman kita, bukan hanya syirkul akbar, syirkul asghar, tetapi syirkul akbar. terlihat dengan mata kepala secara nyata, kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Wajar kalau tadi sebelum maghrib mungkin ada yang terasa gempa sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian dari antum tadi sekitar setengah jam sebelum maghrib merasakan adanya gempa, entah berapa skala Richternya atau berapa detik waktunya, diingatkan lagi oleh Allah Jalla wa'ala. Kesyirikan masih merajalela di sana sini, syirkun asgharnya apalagi syirkun akbarnya ataupun sebaliknya. Maka introspeksi buat kita bersama bahwa kita perlu berilmu kemudian beramal. Kita sudah belajar akidah, belajar tauhid. Jika kita menjumpai saudara kita yang mengaku kaum muslimin masih dia menggunakan wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang itu tergolong kesyirikan sebagaimana pembahasan bab ini ataupun yang lain yang tergolong kesyirikan, kita berusaha untuk mengingatkannya, kita berusaha untuk meluruskannya sebagai bentuk dakwah. Tidak menunggu ilmu kita menumpuk banyak baru kemudian kita berdakwah atau mengingatkan saudara kita, tidak. Tetapi yang sedikit ini diamalkan, mengingatkan saudara kita yang tadinya terjangkit atau memakai bentuk-bentuk kesyirikan, kemudian dia bisa berhenti, kemudian dia bisa tinggalkan secara total, maka fadilah, keutamaan buat diri kita, dan juga dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azabnya. Ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, itulah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis itu dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim. Siapa Ibnu Abi Hatim? Antum catat, beliau adalah seorang imam. Tidak boleh asing lagi dengan nama Ibnu Abi Hatim. Kunyah beliau Abu Muhammad. Nama beliau Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi At-Tamimi Al-Handali Al-Hafidh. Al-Hafidh itu gelarnya, Al-Hafidh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Siapa beliau selain sebagai seorang imam, sebagai seorang alim? Sahib al-jarh wa ta'dil wa tafsir. Pemegang bendera jarh wa ta'dil zaman itu. Kalau zaman ini, sebagaimana yang sudah direkomendasikan oleh para ulama yang lainnya, di antara ajaran Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa imam jarh wa ta'dil zaman ini adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Maka ketahuilah, zaman-zaman sebelum kita dari para salaf, imam jarh wa ta'dil diantaranya Imam Ibnu Abi Hatim. Nah, beliau wafat pada tahun 327 Hijriyah rahimahullah. Fahimlah insyaAllah. Kalau kita sudah tahu Ibnu Abi Hatim, beliau membawakan riwayat dari Hudzaifah. Hudzaifah adalah Ibnul Yaman. Hudzaifah Ibnul Yaman. Naam. Sahabat besar minas sabiqin, termasuk sahabat yang permulaan masuk ke dalam Islam, yang beliau disebut dengan sahibus sir. Sahib itu artinya pemilik. Nah, sudah masuk. Ya Allah. Karena Isya sudah memasuki waktunya, insyaallah taala kita lanjutkan pada waktunya. Antum ingatkan masih belum selesai biografi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.